Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus melanjutkan pemikiran kita mengenal Allah. Allah segala Allah. Nah itu bagian subtema yang mau kita pikirkan. Allah segala Allah. Di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Di dalam Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan mengatakan, jangan engkau membuat ilah lain di hadapanku dalam bentuk apapun karena Tuhan tidak rela. Nah saudara, ketika kita memikirkan bagian ini, Yesaya menulis sebetulnya apa yang dikatakan tentang pengharapan bagi Israel. Yang sekalipun pada posisi atau zaman Nabi Yesaya, Israel sedang terpuruk, sedang dihukum dan banyak yang murtad. Tetapi pengharapan tetap muncul dan Yesaya bernubuat tentang bagaimana curahan berkat Tuhan, Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka sehingga memenuhi seluruh kehidupan mereka dan berkat sampai ke atas anak cucunya. Dan itu kemudian kita tahu digenapi di dalam Kisah Rasul ketika hari Pentakosta. Maka pencurahan Roh Kudus begitu luar biasa menjadi penggenapan dari janji Allah. Nah, oleh karena itulah orang-orang Israel perlu jaminan yang lebih akurat lagi, jaminan yang lebih kuat lagi. Bukan apa kata mereka tentang Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mengatakan tentang dirinya kepada mereka. Ya, yang satu ada berkata katanya ayat yang kelima dari bacaan Yesaya 44. Aku kepunyaan Tuhan, yang lain menyebut diri dengan nama Yakub, lalu yang lain tulis di tangannya kepunyaan Tuhan, lalu menggelar dirinya namanya Israel, dan bla bla bla bla bla. Seluruh struktur agama, seluruh struktur keyakinan yang coba mereka bangun, ya, begini dan begitu, maka Tuhan hanya mengatakan, aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Oleh karena itu dia ingin mengatakan kepada orang-orang Israel, bagaimana orang Israel harus mengacu atau mengarahkan imannya hanya kepada Allah yang hidup itu. Orang Israel tidak boleh lari ke kiri, tidak boleh lari ke kanan, tidak boleh mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain lagi selain kepada Allah yang telah menyatakan diri, yang berkarya dengan cara yang luar biasa, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, masuk ke dalam perjanjian. Allah yang sudah memberikan jaminan pemeliharaan kepada mereka. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, Allah itulah yang menuntut kepada orang Israel, supaya orang Israel memandang dan melihat Dia. Dan harusnya lah orang-orang Israel menjadi saksi-saksi daripada Allah itu. Karena Allah adalah Allah yang hidup. Nah, sekarang kita akan memikirkan, saudara. Allah adalah Allah. Artinya apa? Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Allah adalah Allah yang ada pada dirinya. Allah ada bukan karena yang lain ada. Allah ada tidak bergantung kepada apapun juga. Yang lain ada karena Allah ada. Tetapi Allah ada bukan karena yang lain ada. Artinya Allah ada pada dirinya tidak bergantung kepada pengakuan kita. Ini sudah pernah saya singgung di awal kita mengenal Allah. Ia tidak bergantung kepada pengakuan kita sehingga Dia menjadi Allah. Maka di situ dirontokkan, digugurkan segala konsep-konsep keagamaan. Allah ada pada dirinya. Nah, ini menjadi satu bagian penting juga yang harus kita pikirkan sama-sama. Pemahaman keyakinan kita kepada Allah yang berdaulat itu, keyakinan kita kepada Allah yang hidup itu adalah Allah yang bukan menjadi Allah karena kita akui. Jadi saudara mau ngaku Dia Allah apa tidak ngaku Dia Allah, Allah tidak berkurang hanya karena saudara sangkal, dan tidak bertambah hanya karena saudara akui. Allah tidak menjadi lebih hebat hanya karena saudara percaya kepada Dia. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Di dalam daulatnya Dia menyatakan ketetapan-ketetapannya. Dan Anda tidak bisa menggugat apapun yang dikerjakannya. Karena Dia Allah yang hidup itu. Nah, oleh karena itu, Allah yang adalah Allah, Allah yang ada pada dirinya, harus dipahami sebagai Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah adalah Allah karena apa? Karena Ia adalah Allah yang menguasai semuanya. Ia bukan hanya ada pada dirinya dan tidak bergantung kepada apa yang ada. Tetapi segala yang ada di bawah kendali dan kekuasaannya. Ya, karena Ia menguasai semuanya. Kita membicarakan Allah yang maha kuasa itu. Oleh karena itu, saudara, Ia menguasai segala-segalanya, segala-galanya ada di tangan Dia. Di bawah kendali Dia. Allah adalah segala ada. Karena Allah apa? Segala yang ada karena Dia, seperti yang kita kan tadi. Maka Dialah Allah itu. Jadi, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana dulu kita buat. Allah adalah Allah. Bukan Allah karena kita sebut Dia Allah. Allah adalah Allah, bukan Allah yang bergantung pada kita. Allah adalah Allah, bukan Allah yang hasil sebuah olah pikir dari sistem sebuah agama. Allah adalah Allah, Allah yang menyatakan dirinya. Allah adalah Allah, Allah yang memberitahu siapa Dia, yaitu Dia yang terdahulu, tetapi Dia yang terkemudian. Perjanjian baru memakai istilah Dia Alfa dan Dia Omega. Tidak ada selain daripada Dia yang namanya Allah. Sementara Allah yang maksud mana ini yang Tuhan maksudkan? Alkitab memakai huruf Allah besar, Allah kecil begitu ya. Sehingga Allah kecil atau ilah-ilah ini, yaitu adalah ilah-ilah ciptaan yang menyeleweng. Sejatikan sebetulnya kekuatan di dalam dunia ini muncul dari yang disebut iblis. Dan iblis adalah ciptaan Tuhan, yaitu malaikat yang tadinya diciptakan baik, tetapi kemudian melakukan semacam pelecehan kepada kepercayaan yang sudah diberikan, mengakibatkan kepada sebuah penyelewengan, kehilangan kemuliaan, dan dia terbuang, terpuruk di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi malaikat yang jahat yang kita sebut iblis. Maka, Ia ada bukan karena Ia ada. Ia ada, Tuhan mengadakannya. Tetapi dalam keberadaannya sebagai malaikat, Ia memberontak. Ia membuat kesalahan dan Ia meninggalkan Tuhan. Nah, ini perlu kita sadari sama-sama. Jadi saudara kekasih, di bagian ini kita melihat, di bagian ini kita memperhatikan bagaimana Ia sudah membuat satu kefatalan, kerusakan di tengah-tengah kehidupannya sendiri. Sehingga Ia menjadi salah karenanya. Karena tidak. Nah, oleh karena itu saudara kekasih, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan seperti inilah kesadaran keyakinan kita kepada Allah menjadi satu kesadaran keyakinan yang bulat yang harus kita pegang teguh di tengah-tengah kehidupan kita itu sendiri. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan kebenarannya. Kita tidak bisa menjadi salah di dalam pemahaman kita. Kita tidak bisa bermain-main dengan mencari ilah-ilah lain. Karena ini, ia adalah ciptaan yang menyeleweng. Sama seperti kita ciptaan. Cuma yang satu diciptakan di dalam alam roh. Kita dengan memiliki tubuh jasmani. Tetapi status sebagai ciptaan sama. Karena itu kelewatan kan. Kalau kita menyembah kepada ilah-ilah itu. Ala-ala kecil itu. Itu sebab Tuhan menjadi marah. Dan Tuhan tidak rela untuk hal itu dilakukan. Nanti bagian ini akan kita dalami lagi. Yang kemudian kedua adalah kita pikirkan Allah adalah pengilahian diri. Bisa juga Allah menjadi berhala karena kita mengilahkan diri kita sendiri. Ya, katakanlah kita mengilahkan kemampuan-kemampuan kita. Orang masa kini kalau ekonomi sudah kuat maka dia yakin hidup masa depan terjamin. Sehingga Tuhan bukan lagi pusat kebergantungan tetapi seringkali hanya menjadi semacam satu pengakuan-pengakuan kosong. Nah di sini kita perlu hati-hati sekali saudara. Pengilahian diri menjadi sebuah godaan-godaan yang bisa menghancurkan. Orang bisa mengilahkan dirinya, menghebatkan dirinya karena apa? Bukan saja ekonomi tetapi bisa juga karena intelektualnya. Kemampuan berpikir, kepintaran yang tidak terbatas, yang begitu wah, mencengangkan, mengagumkan, membuat dia lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi salah. Nah oleh karena itu saudara, di dalam nilai-nilai seperti ini kita perlu berhati-hati sekali. Kita perlu menjaga diri dengan baik-baik. Sehingga pengilahian diri itu betul-betul mampu untuk diatasi dan tidak terjebak kepada perangkap yang salah itu. Kita tidak pergi ke kuil, kita tidak menyembah pohon, tapi kita sangat memuja diri. Bukankah sebetulnya kita lepas dari lubang yang satu masuk ke lubang yang lain? Karena itu bisa jadi Allah kecil itu tidak ada di luar sana, tetapi justru di dalam diri. Tidak jauh, tapi sangat dekat. Sehingga teriakan Allah menjadi teriakan yang diperhadapkan langsung kepada kita. Karena kesalahan kepongahan yang tanpa sadar sudah menempatkan diri sebagai Allah yang mampu menjamin masa depan. Karena kemampuan intelektual kita, kemampuan ekonomi kita, karena koneksi kekuasaan yang kita miliki. Maka ini harus menjadi sebuah kesadaran utuh pada setiap manusia. Supaya manusia jangan terperangkap kepada perangkap yang salah. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah penginginan manusia terhadap sesuatu. Nah ini kalau tidak ke dalam diri ya keluar diri. Muncullah patung, muncullah konsep, muncullah gua-gua dan seterusnya. Maka hal mistis menjadi warna dari agama. Perlu penokohan-penokohan terhadap keyakinan. Yang ini dewa baik, yang itu dewa jahat, yang ini dewa begini, yang ini dewa begini, dan seterusnya. Maka itu pengilahan terhadap sesuatu di luar diri manusia. Tetapi yang jelas, itu tetap ilah-ilah kecil. Yang tentunya tidak menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, saudara jangan pernah berpikir bahwa kita tidak pernah mempunyai berhala. Perhatikanlah. Ada juga orang memperhalakan sifat yang melankoliknya. Sehingga apapun yang dia lihat gitu. Dia kata, aduh kok begitu sih, kok begitu sih, kok begitu sih. Pokoknya dia memperhalakan perasaannya. Cuma yang paling benar yang lain salah. Atau dalam sisi yang menggugat, menghakimi. Ya, bisa juga. Tetapi intinya kepada satu kesamaan. Yaitu berhala. Ilah-ilah. Nah, oleh karena itulah kehatiannya itu seperti ini. Hati-hati supaya kita tidak menjadi terjebak di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu saudara ya. Nah, kemudian bagian berikut yang perlu kita pikirkan sama-sama. Maka Allah segala apa, itu maksudnya mau seperti apa? Allah segala Allah adalah pertama dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Sehingga ia tidak rela disamakan seperti yang sudah saya katakan di depan tadi. Maka kita Keluaran pasal 20 di mana ketetapan-ketetapan Tuhan katakan menyangkut hakikat dia sebagai Allah itu sangat kuat dan sangat akurat. Tak boleh bikin apapun yang menyerupai apapun dan kemudian menyembah dia dengan cara apapun bagaimanapun. Tuhan tidak mau disamakan. Karena yang dilakukan manusia hanyalah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Karena mereka menyembah, bukan yang menghidupkan, tetapi menyembah kepada kematian. Karena dianggap manusia tidak sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi manusianya melakukan apa yang mereka mau. Oleh karena itu, perlu hati-hati dong. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, saudara. Kita perlu berhati-hati. Ya kan? Allah itu Allah yang mengatasi segala apapun. Bagaimana mau disamakan dengan apapun? Karena itu Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, jangan terjebak membuat dosa tanpa saudara keluar dan membuat dosa di luar sana. Tetapi membuat dosa justru ketika saudara sedang melakukan hal-hal atau aktivitas keagamaan, tetapi sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Laodikia adalah gereja kaya, gereja mewah yang bisa bikin apa saja. Tetapi karena bisa bikin apa saja, karena ekonominya sangat kuat, membuat mereka sangat yakin terhadap apa saja. Karena mereka begitu merakit mereka terhadap apa saja yang mereka lakukan dalam pelayanan, nyaris tidak ada lagi kebergantungan kepada Tuhan. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi mereka melakukan dalam kepongahan. Mereka sudah mendewakan, mereka sudah mengilakan kemampuan perekonomian mereka, kemampuan mereka memanage berbagai program dan acara. Dan Tuhan berkata pada Laodikia, hei kau Laodikia, kau tidak panas, kau tidak dingin, karena kau sungguh-sungguhku. Aku muntahkan engkau. Kan begitu. Suam-suamku apa artinya? Kau tidak bergantung pada Allah. Kau tidak hidup memuji memuliakan Allah. Tapi kau hidup hanya menyebut Allah. Tetapi sebenarnya kau mengilahkan kemampuan perekonomian yang memang luar biasa. Maka Tuhan marah. Tuhan tidak marah karena orang kaya. Orang kaya juga berkat Tuhan kok anugerah. Tetapi Tuhan marah kalau kita hidup berkutat dan bergantung kepada kekayaan itu. Karena apa? Karena ketika kau melakukan itu sama saja kau melecehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak lagi Tuhan yang bisa berkuasa untuk menolongmu dengan berbagai cara. Padahal dia adalah Tuhan yang berkuasa yang bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa tahan. Dia bisa melakukan apa saja. Bagaimana dia mau disamakan dengan cipta? Entah itu namanya roh di dunia sana, apalagi dengan diri kita. Ia adalah Allah segala Allah karena dia adalah Allah yang menguasai sehingga tidak boleh ada yang lain. Dia Allah yang berdaulat ada pada dirinya. Ya, dia menguasai karena dia menciptakan, bukan? Maka bagaimana bisa ada yang lain? Dia tidak mau, dia tidak boleh. Ya, dia tidak rela disamakan dengan apapun dan tidak mau ada yang lain dari dirinya. Yang kemudian menjadi sembahan manusia. Tidak ada yang lain, karena apa? Karena dia yang menguasai alam semesta. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama di tengah-tengah godaan zaman yang semakin menggila. Zaman modern yang mengukur segala sesuatu justru dengan hakikat yang bisa diukur dengan mata. Zaman modern yang selalu mengukur segala sesuatu yang hanya mau mengukur dengan apa yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Sehingga itu membuat kita alpa, membuat kita lupa bahwa dia Allah segala Allah yang melintasi ruang dan waktu. Allah segala Allah yang berdaulat penuh. Allah segala Allah yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Allah segala Allah yang tidak layak untuk disamakan dengan apapun. Dan tidak boleh ada yang lain apapun yang menyebut diri Allah. Oleh karena itulah ketika Paulus pergi di Athena. Dia berdebat dengan orang-orang di Athena di Areopagus, satu tempat perdebatan, sehingga mereka mengatakan, hei, kalau kemari datang hanya bicara hal yang baru, kami gak ada waktu buat yang lama-lama ngulang-ngulang gitu ya. Wow, ini tantangan berat, ini artinya kalau mau khotbah di sana, khotbah yang fresh, berita baru kan gitu. Nah, kita pikir-pikir mau berita baru apa, mau bawa apa. Tetapi di Athena Paulus berteriak dengan cara yang luar biasa dan memulai dengan kalimat yang sangat mengagumkan. Aku melihat kalian berkata dan menulis kepada Allah yang tidak dikenal. Aku ingin beritakan itu tentang dia kepada kalian. Dia bisa dikenal. Wow, masuknya luar biasa, saudara-saudara. Paulus itu pula yang berkata bahwa Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Karena Allah yang melintasi segala apa yang bisa diukur. Ya Allah yang mengatasi, ya Allah yang menguasai, ya Allah yang melintasi. Karena itu siapa yang bisa mengurung dia? Siapa yang bisa menangkap dia, memasukkan di dalam pikirannya, lalu semau-maunya menindas Allah dalam otaknya? Inilah Allah, padahal itu pikirannya. Inilah Allah, padahal itu keyakinan keagamaannya. Inilah Allah, padahal itu sesuatu yang salah, yang belum tentu tepat sesuai dengan apa yang dibicarakan Allah. Tetapi inilah Allah, karena memang ada pelecehan dan keinginan untuk merebut atau bahkan mengkudeta Allah. Dan itulah agama. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam hidup kita. Supaya jangan di dalam kerangka beragama kita justru menjadi orang yang tidak bertuhan. Dalam kerangka beragama kita saling caci maki dan saling menjatuhkan. Dalam kerangka beragama kita terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Karena itu biarlah saudara. Sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi Tuhan yang hidup di dalam hidup kita dan menghidupi seluruh kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Yang boleh terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sehingga kita tidak menjadi salah karenanya. Allah adalah Allah. Biarlah kita hidup bergantung dan berharap kepada Dia. Untuk sepenuhnya menjadi pelayan-pelayan-Nya. Allah adalah Allah. Bukankah itu menjadi sesuatu yang cukup bagi kita sebagai orang percaya? Membanggakan, menyenangkan. Bahwa Tuhan menyatakan kemuliaan sebagai Allah lewat kita. Karena itu sudah pada tempatnya. Output dari diri kita atau aplikasi atau apa yang kita lakukan seharusnya sejalan dengan apa kriteria yang ditetapkan Tuhan. Semuanya di dalam kita. Karena Dia Allah dan segala Allah, maka sebetulnya lah kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam kehidupan. Bukankah Dia menciptakan alam semesta? Dia yang memberikannya kepada manusia, dan Dia pula yang datang kepada kita menolong, memimpin hidup kita. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Karena Dia Allah segala Allah, bagaimana kita bisa berkata, aku sepi, sendiri, sunyi. Tidak ada yang peduli aku. Karena mungkin. Dialah segala Allah yang mengerti perasaan anak manusia ciptaannya. Dia adalah Allah segala Allah yang mengatasi segala apapun yang ada. Ia adalah Allah yang menguasai sehingga tidak ada kuasa lain selain Dia. Maka ini adalah anugerah yang sangat besar, cinta kasih yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya. Karena itu kita tidak boleh menghina diri kita. Dengan berbagai ketakutan-ketakutan yang salah, yang berkelanjutan, yang membuat kita histeris. Takut adalah normal karena perasaan kemanusiaan. Yesus saja takut di Taman Getsemani. Bukan dosa. Tetapi menjadi masalah adalah bagaimana sikap mengisinya. Sikap memanfaatkannya. Itu yang menjadi penting. Bagaimana kemudian kita hidup memuliakan Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, Allah, segala Allah. Menuntut kepada kita untuk selalu hidup bergantung dan percaya kepada Dia. Karena itu jangan lari. Jangan gentar. Jangan takut. Dia mengatasi apapun yang ada dalam dunia. Kalau ala-ala kecil itu, setan-setan itu mungkin mensuplai, mengirim berbagai persoalan. Jangan lupa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan tidak pernah terjadi kalau bukan seizin Tuhan. Allah segala Allah. Karena itu berarti menjadi satu jaminan yang sangat solid, sangat kuat bagi kita. Itu sebab saudara, kenapa Anda mesti takut? Kenapa Anda mesti gentar? Justru pertanyaannya, kok bukannya Anda tenang? Kok bukannya Anda senang? Bukankah Allah adalah Allah segala Allah? Dan kita tidak perlu menjadi kecewa dan takut di tengah kehidupan kita, karena Allah adalah segala Allah. Allah yang hidup, yang menuntut dan memimpin kita. Allah adalah segala Allah. Dia berserta dengan engkau. Dia berserta dengan aku. Dia berserta dengan kita. Di mana saja. Biar namanya dimuliakan. Diagungkan. ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan, Allah segala Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami ucap syukur, kami berterima kasih, kami berdoa. Supaya Tuhan terus menolong, menuntun, membimbing kami dalam hidup kami lepas ke hari, ke hari, dan ke hari. Apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup kami? Kami menjadi tidak salah, tetapi sebaliknya memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan pengharapan kami. Dan biar Tuhan menolong memimpin kami di tengah-tengah berbagai kesibukan yang ada. Sehingga kami tetap takut akan Engkau. Berjalan perjalanan di dalam nama Yesus Kristus, Allah segala Allah, Tuhan kami hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021-392-4229, 021-392-4229, atau SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.